Kasih membisu, kamar hatimu bertamu resah. Kasih mengapa masih merindu? Semalam kita bertemu sudah mengungkap mara. Bersulam kata, bertata sumpah. Usah kau sangsi, usah curiga. Cintaku teguh, belum pun runtuh. Menjadi rata, gunung biarlah. Aku setia. Entah mengapa, gelora cinta kian membara. Kemarau luka.